saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku seiman, dimanapun berada, manusia disebut manusia karena tempatnya salah dan lupa. Sumial insanu insanan li'annahu mahalun nisyan, kata orang Arab. Saya yakin, saya, kita semuanya, tak satu pun yang akan berani mengatakan bahwa kita tidak punya dosa. Saya yakin tak satu pun di antara kita yang berani mengatakan bahwa saya tidak pernah salah. Dosa dan kesalahan, kemaksiatan dan kemungkaran menghampiri dalam perjalanan hidup kita. Persoalan kita adalah, kita diturunkan oleh Allah, kita dihadirkan oleh Allah ke tengah permukaan bumi ini dalam keadaan bersih. Dan Allah hanya akan menerima hambanya di surga kelak nanti yang dalam keadaan bersih. Karena itu, semuanya terpulang kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita akan menyelesaikan persoalan dosa dan kesalahan yang selama ini telah kita lakukan? Jika jawabnya iya, saya ingin menyampaikan untuk diri saya dan kita semuanya, peluang menyelesaikan dosa itu hanya ada dua. Apakah kita akan selesaikan nanti di akhirat kelak kemudian hari dengan balasan siksa atas kesalahan dosa yang pernah kita lakukan, ataukah kita akan menyelesaikan di dalam pendeknya kehidupan kita di dunia sekarang ini? Satu catatan yang perlu sama-sama kita renungkan, kita pahami, kalau kita memilih nanti menyelesaikannya, satu hari sama dengan 1000 tahun, siksa yang paling ringan dibakar ujung kaki kita, mendidih ubun-ubun kita. Karena itu, saudaraku seiman, bagi orang yang beriman, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain, kecuali menyelesaikan dosa itu pada saat kita hidup di dunia sekarang ini. Dengan apa kita harus menyelesaikan? Salah satu di antara ide cerdas, langkah cerdas untuk menyelesaikan dosa yang pernah kita lakukan, kita tetapkan pada diri kita kuatkan niat diri kita untuk melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, telah mengatakan, al-umratu ilal umrati mukaffiratun lima bainahunna. Umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya akan menjadi wahana penebusan dosa di antara keduanya. Saya yakin banyak di antara kita yang sudah melaksanakan ibadah umrah sekali, dua, tiga, bahkan 4 kali. Ketika itu kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, umroh yang kita jalani akan menghapuskan dosa-dosa yang telah selama ini kita lakukan. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, tabi'u bainal hajji wal umrah. Ikutilah perjalanan ibadah haji Anda dengan melaksanakan ibadah umrah. Fa innahuma, karena sesungguhnya kedua itu yanfiyani, melenyapkan al-faqra wad-dunuba, melenyapkan kefakiran dan juga melenyapkan dosa. Dua yang disebutkan oleh Nabi di antara keutamaan ibadah haji dan umroh adalah menghapuskan dosa dan bahkan juga menghapuskan kefakiran. Jadi bagi siapapun yang merindukan untuk pulang menghadap Allah, diringankan dosanya, diringankan bebannya, salah satu di antara agenda penting dalam keluarga kita, marilah kita tunaikan ibadah haji dan umroh. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, ketika kita mau melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita berhitung sekian kali, karena ibadah itu harus mengeluarkan dana, harus mengeluarkan sejumlah biaya. Tapi sadarlah dan ingatlah terhadap janji yang disampaikan oleh Rasulullah, sesungguhnya mengikuti ibadah haji dengan melaksanakan ibadah umroh itu sesungguhnya adalah akan menghapuskan kefakiran. Memang matematikanya tidak berjumpa. Matematikanya tidak berjumpa. Keluar 30 juta, keluar 25 juta. Masa akan menghilangkan kefakiran? Tetapi ini akan bisa kita fahami dan kita rasakan manakala kita siap untuk membuktikan dengan keyakinan bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi itu adalah benar adanya, dan marilah sama-sama kita buktikan. Saudaraku seiman, ibadah umroh yang seperti apa yang akan bisa mengantarkan seseorang untuk menghapuskan dosa dan kefakiran adalah ibadah umroh yang dilakukan dengan komitmen, melaksanakan ikhlas karena Allah, dan melaksanakan ibadah umroh dengan komitmen untuk mencontoh dan menteladani umroh sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, saudaraku seiman, memilih travel, memilih biro perjalanan yang punya komitmen untuk melaksanakan dan membimbing ibadah umroh sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi menjadi satu keharusan manakala kita merindukan ibadah haji dan umroh kita adalah ibadah yang akan menghapuskan dosa dan sekaligus menghapuskan kefakiran. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, petunjuk kepada kita, kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan ziarah ke Tanah Suci, melaksanakan ibadah umroh, dan mudah-mudahan umroh yang kita lakukan akan membawa pada diri kita penghapusan atas dosa yang selama ini kita lakukan, dan mudah-mudahan harta yang kita keluarkan menjadi harta yang penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.